membahas antara dari hadis 639 tentang marah. Beliau berpanjang lebar membahas tentang marah sampai hal-hal yang disunahkan ketika kita marah. Di antaranya membaca ta'awudz, berwudu, diam. Jadi kalau kita marah disuruh diam, maka keliru orang yang mengatakan bahwa kalau diam nanti jadi penyakit. Ya. Maka sudah teriak sekencang-kencangnya, caci maki dan seterusnya, ini tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyasjud. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia diam. Sebab kalau ngomong, kemungkinan besar jatuh ke dalam dosa. Omongannya tidak terkontrol, omongannya penuh emosi, dan begitu. Maka lebih baik diam. Marah dengan anak, marah dengan istri, marah dengan bawahan, diam saja. Kecuali pura-pura marah, nah, beda, ya. Pura-pura marah di depan bawahan, pura-pura marah di depan anak, namanya pura-pura, berarti kan dia tidak marah, tentu terpaksa. Kemudian duduk, ya, jangan berdiri, tapi duduk. Duduk masih marah, berbaring. Ya, ini cara dari Nabi untuk menahan amarah. Ya, kita lanjutkan 640. Wa an Abi Ala Shaddad ibn Auf radhiyallahu anhu an Rasulillah صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان sungguh Allah menetapkan, mewajibkan ihsan. Ihsan ini secara bahasa berbuat baik, ya. Ini bukan ihsan secara kaidah syar'i, an taqullaha ka'annaka tarah wa ilam takun tarah sehingga menjawab, bukan beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat kita, ya, bukan, itu kaidah syar'i. Ini cara kaidah bahasa. Ihsan berbuat baik, ahsana yusilu ihsanan, bagaimana hasan itu baik, ahsana yusilu berbuat baik, perbuatannya baik, tindakannya baik, bagus, itu ihsan. Ala kulli syai, dalam segala hal, dalam segala hal, makan ihsan, minum ihsan, ya, bergaul dengan istri ihsan, bergaul dengan sesama ihsan, baik. Ah, di sini beliau menyebutkan yang فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتَالَ. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Lihat, membunuh, membunuh disuruh ihsan, apalagi jual beli, apalagi sewa menyewa, apalagi bergaul dengan istri anak. Membunuh saja, membunuh, betul-betul membunuh ini. Bukan menyembelih, menyembelih nanti yang kedua. Ya, yang kedua ini membunuh. Membunuh orang kafir dalam perang, membunuh orang yang membunuh kitab, membunuh orang yang apa, liwat, liwat hukumannya dibunuh kan. Dan seterusnya, itu harus dengan cara yang baik. Ya. Maka tidak boleh membunuh. mentang-mentang kafir, musuh Islam. Kita sudah tahu dia sudah membantai ribuan kaum muslimin. Lalu kita pojokkan dia dan kita sudah pasti menang. Lalu kita bunuh dengan cara dipotong-potong misalnya. Ini malah, ini tidak boleh. Bunuh dengan cara yang baik, cara yang baik yang dimaksud, yang sekiranya cepat mati. Cepat mati. Ya, para ahli mengatakan yang paling cepat mati adalah dipotong leher. Ya. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, ini menyembelih bukan membunuh, membunuh yang pertama tadi, fa aqsinu dzibha, maka berlaku ihsanlah dalam menyembelih tersebut. Jangan memakai pisau yang tumpul. Jangan kelamaan menyakiti hewan. Ada kisah di mana sahabat sudah menginjak hewannya, kambing yang mau disembelih. Kemudian ambil pisau, ternyata pisaunya belum tajam. Lalu sambil diinjak, sahabat ini mengaslah pisaunya. Apa kata Nabi? Akankah engkau sembelih hewan itu dua kali? Ini istifham lil-infah, pertanyaan yang tujuannya mengingkari. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Jangan kelamaan. Gitu. Maunya Nabi, kalau mau diasah itu pisau, jangan dibaringkan dulu itu kambing. Asah dulu, sudah tajam, baru dibaringkan. Maka keliru sebagian orang beranggapan bahwa tidak boleh mengasah pisau di depan kambing yang akan disembelih. Kasihan, ngeri melihat pisau diasah. Ini keliru, ya. Karena hewan tentu tidak seperti kita. Kita punya akal. Kita bisa mengambil pelajaran, ya. Asal datang ke situ disembelih. Asal suruh ke situ disembelih. Saya disuruh ke situ, berarti saya akan disembelih. Itu manusia. Adapun kambing tentu tidak. Ya. Maka sekali kurang tepat kalau dikatakan jangan menampakkan pisau di hadapan kambing yang akan disembelih, beristidlal mengambil dalil dari kisah tadi. Karena maksud Nabi itu dia kelamaan membaringkan kambing, dipegang, diinjak, kan jadi lama. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan bikinlah sembelihannya itu, kambingnya itu, ayamnya itu, yurih dalam posisi yang enak. Ya, artinya dalam posisi yang dia tidak meronta-ronta. Kalau semakin bisa meronta-ronta, tentu semakin. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Muslim. Fikrul hadis. Yang pertama, yang bagi al-ihsanu ila kulli al-khalq wa ar-rifq bihim wa ash-shafaqatu 'alayhim. Dianjurkan ihsan, berbuat baik dalam segala hal kepada seluruh makhluk, ya, lembut, santun, meskipun terhadap orang kafir, meskipun terhadap hewan yang akan disembelih, meskipun terhadap musuh dan musuh. Dan ini terkenal sebagai akhlak kaum muslimin. Dan akhlak ini didengar oleh orang-orang Romawi dan Persia. kesantunan kaum muslimin didengar oleh orang-orang Romawi dan Persia. Karena itu ada riwayat bahwa orang-orang Nasrani di Syam mendengar bahwa sebentar lagi kaum muslimin akan menguasai dan menyerang Syam, sebagian mereka senang. Sebagian mereka senang karena mendengar bagaimana santunnya kaum muslimin, akhlaknya, rahimnya, gitu, dibandingkan dengan penguasa mereka dari kalangan mereka. Ya. Ini sangat terbalik dengan kaum Palestifah yang juga ada di Syam. Ketika Syam dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian diserang. Kita tahu bahwa Syam, Palestine itu kadang dikuasai oleh kaum muslimin, kadang pernah dikuasai oleh orang-orang Nasara, kadang dikuasai oleh Yahudi. Yes. Jadi kalau ada pertanyaan, sebetulnya Palestina ini yang dijadikan rebutan tiga agama besar dan ketiga-tiganya adalah agama Allah, Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, semuanya dari Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hanya yang dua sudah sesat, menyimpang jauh dari ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Kaum muslimin yang masih teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling berhak di antara Yahudi, Nasrani, kaum muslimin terhadap Palestina? Yang berhak siapa? Jawabnya yang menang. Yang menang yang berhak, ya. Maka enggak usahlah kaum muslimin berhak, ya. Ya tentu kaum muslimin tentu akan berpihak kepada kaum muslimin. Yahudi akan berpihak kepada yang, maka siapa yang menang menguasai, dan itu yang terjadi. Ya, maka tidak ada dalam hal kekuasaan seperti itu siapa yang berhak, siapa yang berhak. Adapun Mekah dan Madinah sudah dijamin secara wahyu tidak mungkin akan dikuasai oleh musyrik. Palestina tidak ada. Ya, 99 tahun hampir satu abad dikuasai oleh pasukan Salib, kemudian direbut kembali oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kemudian hari ini dikuasai oleh Al-Yahud dan seterusnya, begitulah. Yes. Nah, ketika kaum muslimin berada di Palestina, menjadi mayoritas penduduk Palestina, kemudian ada khabar akan diserang oleh pasukan Mongol. Nah, sebagian kaum Palestifah senang. Lihat, kaum muslimin yang terkena syubhat Palestifah. Kenapa? Bebas. Bebas. Kalau dikuasai oleh kaum muslimin, mereka tidak bebas dengan kesesatannya. Kaum Palestifah itu kan mengajarkan kebebasan berpikir. Jadi hasil pikir manusia apapun bentuknya harus dihargai. Ketika seseorang berpikir tentang Tuhannya lalu menyimpulkan tentang Tuhannya begini begitu, harus dihargai. Ini kaum Palestina. Kaum muslimin yang mengikuti para ulama tentu tidak membolehkan orang Palestina berbicara seenaknya tentang, terutama tentang Tuhan, tentang Allah. Mereka tidak merasa bebas. Maka ketika dikuasai oleh Mongol, mereka bebas. Yang kedua, yajibul itqanu fi kulli al-a'mal, wajib itqan dalam segala amal. Itqan itu apa ya? Yang terbaik, yang pas, ya. Pas dalam perbuatannya, itqan. Lakinna kulla syai'in bihasbihi, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebab kalau yang dimaksud dengan itqan ini betul-betul pas, perfect itu ya, tentu tidak semua manusia sanggup. Ada ulama, ada orang jahil, ada yang badannya kuat, ada yang badannya tentu bikuli hasbi, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yes. Para ulama sanggup duduk berjam-jam di depan kita. Yes. Ulama. Dalam perjalanan tanpa merojik, tanpa kitab, tanpa buku, Qayyim al-Jawziyah menulis satu kitab, ya, Zadul Ma'ad, tanpa merujuk dalam perjalanan, ya, tanpa melihat buku rujukan. Dalam perjalanan kan enggak bawa kita, tidak seperti sekarang, ya. Dalam perjalanan membawa ratusan kitab dalam kotak kecil, itu sekarang. Dulu tidak. Maka terkenal Zadul Ma'ad sebagai kitab yang banyak diteliti oleh para ulama dan dibantu dengan rujukan. Karena beliau tanpa rujukan, kenapa berjalan? Ya. Syekhul Islam menulis Aqidah Qadidiyah. Abi Sattar menulis setelah sebelumnya diminta oleh Qadhi Wasit tulis tentang Aqidah Qadidiyah. Sebelum Maghrib sudah selesai. Jadi satu kitab, ya, yang disyarahkan oleh para ulama dengan ratusan lembar syarah. Siapa? Syekhul Islam. Ulama. Tentu kita tidak mungkin sama. Ya. فالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتها والمحرمات في الانتهاء عنها. Oleh karena itu, yang wajib adalah melaksanakan amal yang zahir dan yang batin sesuai dengan kewajibannya, menjauhi hal-hal yang haram sejauh-jauh. Ya, ini yang diinginkan. Yang terakhir, yang bagi al-isra'u fi idhakin nufus, diharuskan menyegerakan mematikan hewan yang akan dibunuh, orang yang hewan yang akan disembelih, orang yang akan dibunuh. Kecuali apabila syariat telah menentukan, misalnya rujak laki atau perempuan yang sudah berkeluarga berzina, maka tidak boleh dipenggal lehernya, tidak boleh ditembak jidatnya agar cepat mati, digantung agar cepat mati, tidak boleh. Karena syariat telah menentukan khusus, yaitu dilempar kepalanya dengan batu-batu kecil. Tentu lama, mungkin bisa setengah jam, mungkin bisa satu jam. Tapi karena ini sudah diatur oleh syariat, tentu sami'na wa ata'. Kalau syariat tidak mengatur, judulnya hanya bunuh, maka wajib cari yang tercepat. Ya, menggal lehernya. Ya. Apa sesuai dengan apa yang dia lakukan? Berjazah min jinsil amal. Dia membunuh si fulan dengan ditusuk, maka dia harus ditusuk pula. Dia membunuh si fulan dengan digorok, maka dia harus digorok juga. Bagaimana orang Yahudi yang membunuh seorang sahabiyah dengan dua batu yang cukup besar dibenturkan di kepala wanita tersebut, maka ketika si Yahudi ini tertangkap, dibunuh oleh Nabi dengan cara yang sama, dibenturkan dua batu ke kepalanya hingga al-jazau min jinsilah. Oleh karena itu, tidak boleh menyiksa hewan yang akan disembelih, tidak boleh mutlak, ya, apa mutlak, masuk dalam bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Inggris, mutilasi, ya, ini dari bahasa Arab, ya, mutlak, dipotong-potong tangannya, jarinya, hidungnya, kupingnya, ini haram, dosa besar. Tidak ada cara seperti itu yang dicontohkan oleh. Ya, kita lanjutkan 640. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qat illa akhadha aitharahuma. Tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan dua hal, dua pilihan, kecuali beliau pasti mengambil yang lebih mudah. Jika dihadapkan kepada beliau dua pilihan, beliau pasti akan memilih yang lebih mudah. Beliau tidak pernah memilih yang lebih sulit. Ya, pilih yang lebih mudah. Malam yakun itman, selagi itu tidak dosa. Kalau dosa tentu tidak akan dipilih oleh beliau. Tapi kalau tidak dosa, dua-duanya boleh, maka beliau pilih yang lebih mudah. Dalam sapa, haus sekali, lapar sekali, mau puasa silakan, Ramadan ya. Tidak puasa silakan lebih mudah, maka beliau pilih yang lebih mudah. Ya, kecuali dengan puasa itu tetap mudah. Artinya lapar dan haus sama seperti dia tidak sapa, boleh. Sebab puasa tentu lapar, tentu haus. Tapi jika sangat memberatkan dalam perjalanan, berdesak-desakan di kereta, maka lebih baik pilih yang mudah. Ini yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Tentu ini bukan dalam hal afdoliyah, ya, mudah mana, sholat malam apa tidur? Tentu mudah tidur, ya, berarti milih tidur, bukan, itu afdoliyah. Artinya dihadapkan dua pilihan, dan dua-duanya itu ibadah, dua-duanya berupa ketaatan, amal, bukan sholat sama tidur, tentu lebih mudah tidur. Salat duha enggak mudah mana? Ya tentu mudah enggak salat duha. Bukan begitu maksudnya. Yeah. Mau salat witir setelah salat malam tahajud, apa salat witir belum tidur? Pilih yang mana? Pilih yang mudah. Gitu. Pilih yang mudah. Lebih mudah mana? Lebih mudah setelah salat tahajud, silakan. Lebih mudah sebelum tidur karena besar kemungkinan tidak terbangun karena terlalu capek, lelah, ya silakan. Maka Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar yang witir sebelum tidur, dan juga tidak menyalahkan Umar yang sholat witir setelah bangun tidur. Pilih yang dua-duanya dipuji oleh Nabi. Umar dipuji karena tepat waktu, Abu Bakar dipuji karena sangat berhati-hati. Dua-duanya dipuji dari jurusan lain. Ini yang dimaksud. Ya. Fa in kana isman, adapun jika hal tersebut dosa, kana ab'adan nas minhu, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dari hal tersebut, dari dosa tersebut. Maka yang manusia yang paling jauh dari zina, dari khamr, dari judi, dari riba, dari dusta, dari khianat dan seterusnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling jauh dari itu. Wa ma in saqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li nafsihi fi shay'in qattu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghukum orang, tidak pernah marah kepada orang karena dirinya, karena nggak kebagian jatah, karena belum dibikinin teh kopi misalnya ya, kata kita ya, beliau tidak pernah marah. Siapa yang menyaksikan ini? Seorang yang melayani beliau selama 10 tahun. Siapa? Anas bin Malik. Yang bilang apa? Selama 10 tahun aku melayani Nabi, beliau tidak pernah bertanya kenapa. Ketika aku tidak melakukan sesuatu, Artinya kalau kata kita jam-jam segini mestinya sudah disediakan teh misalnya. Kok enggak? Beliau enggak pernah nanya. Jangankan marah, nanya saja enggak. Kok belum ada teh nih? Kok belum ada kopi nih? Nah, kalau kita kan begitu tuh. Kita kadang-kadang itu pembantu baru setengah hari udah 10 pertanyaan. Ya. Kok belum ini? Kok belum itu? Itu baru setengah hari. Roh anak 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah ditanya kenapa ketika anak tidak melakukan sesuatu untuk Nabi. Ya, bukan tidak melakukan sesuatu untuk Allah, ini lain lagi, nanti akan dibahas. Ya. Begitu juga ketika anak melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati Nabi, merugikan Nabi, menjengkelkan Nabi, membuat Nabi kesel, namanya anak-anak, anak sebenarnya kan anak-anak. Ya, anak-anak. Beliau pun tidak pernah bertanya kenapa. Ya, kenapa kamu berdiri di sini, kenapa enggak di sini? Kenapa kamu masuk begitu saja namanya? Pokoknya segala yang menjadi hak Nabi beliau tidak pernah bertanya. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali apabila kehormatan Allah dilanggar. Ya, ini jangan ditanya, bukan hanya marah kalau perlu berbunuh-bunuhan, beliau siap membunuh orang, beliau siap mati, beliau berperang demi mempertahankan kehormatan Allah, hak Allah li ikhla'i kalimatillah wal ibtigha'i mardhatillah. Ya. Apa alasan beliau berperang membunuh manusia yang menghalangi dakwah Islam agar mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ini kan hak Allah, bukan hak beliau. Apa untungnya beliau ketika manusia mengucapkan la ilaha illallah secara dunia? Kan beliau tidak untung. Secara akhirat jelas. Ya. Inilah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ayyan satima lillahi ta'ala, maka beliau marah karena Allah, menghukum karena Allah. Ya. Walaupun terhadap wanita. Wanita kan paling santun, ra'uf, rahim, gampang iba, itu beliau. Tapi kenapa beliau dalam satu riwayat ikut melemparkan batu ke kepala seorang wanita yang berzina? Kenapa? Karena itu hak Allah. Ya, muttafaqun 'alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan fikrul hadis yang pertama, al-islam dinun madaruhu 'ala al-yusri wa rafil haraj. Islam adalah agama yang intinya adalah kemudahan dan mengangkat kesempitan. Jadi segala kesempitan, kesusahan yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu dimudahkan oleh Islam. Lihat, umat-umat terdahulu tidak boleh memakan apa? Memakan ghanimah, memanfaatkan ghanimah. Kalau perang, Bani Israel perang dapat ghanimah, emas yang banyak, perak yang banyak, harus dibakar. Harus dibakar. Nah, Islam datang membolehkan. Maka halal bagi kaum muslimin mengambil emas, perak, ternak, bahkan wanita-wanitanya, anak-anaknya untuk dijadikan budak ketika menang perang. Ya, berarti Islam raful haraj, menghilangkan kesempitan, kesulitan. Karena begitulah semangat Islam, agama yang mudah. Sekali lagi, tidak ada agama semudah agama Islam. Yang kedua, al-akhdhu bil aitsari fi kafatil umur ad-diniyyati ad-diniyyati wad-dunyawiyyati huwa al-manhaj as-salam. Mengambil kemudahan dalam segala perkara, baik perkara agama atau perkara dunia, ini adalah manhaj yang lurus. Maka jangan pernah kita memilih yang sulit. pilihlah yang mudah. Lihat ahlul bidah, selalu memilih yang sulit, selalu memilih yang membuat susah. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, selalu mengambil yang mudah. Lihat hidupnya para sahabat, mudah kan? Bisa beli, enggak bisa apa? Ya, tidak kayak kita. Ya, bisa beli, enggak bisa beli maksain. Ya, ngutang gampang. Sulit jadi hidup. Para sahabat hidup nikmat, menikmati hidup ini. Enggak bisa apa? Gampang kan? Tidak berpikir. Al-bu'du 'anil ma'siyati wal ithmi walau kanat wafiqu qawl nafs. Anjuran untuk menjauhi maksiat dan dosa walaupun sangat disukai oleh hawa nafsu. Secara hawa nafsu kita ingin bohong, kita ingin berzina, kita ingin ini itu, jauh. Dan menjauhi ini jauh lebih selamat daripada sekedar tidak melakukan. Ya, tidak berzina, tapi dekat sekali dengan zina, ini sulit sekali, bahaya sekali. Tidak minum khamar, tapi dekat sekali dengan khamar, ini berbahaya. Ya, maka cara yang termudah, yang terbaik, yang teraman, jauhi sejauh-jauh. Al-miqyasul mu'tabaru huwa al-hukm syar'i sawa'an wafaqa hawa nafsi aw khalaqaha. Ukuran kebenaran adalah hukum syar'i. Sama saja apakah sesuai dengan hawa nafsu atau tidak. Kadang-kadang hukum syar'i itu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ada orang senang perang, diperintahkan perang, dia girang senang. Ada orang enggak suka perang, diperintahkan perang, dia kurang suka. Dua-duanya harus tunduk. Dua-duanya harus tunduk. Ya. Ada orang senang sekali kalau ada tamu datang menghormati, walaupun dia enggak baca Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Ada kalanya dia enggak suka dengan tamu datang, tapi karena dia tunduk kepada kaidah syar'i, maka dia harus paksakan diri untuk menghormati tamu. Samahatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutajawazuhu an kulli man asa ilaihi fi syakhsihi wa hadha dalun ala azim rahmatihi bi ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samahat. Apa samahat? Toleran. Ya. Tidak bisa salat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Bisa puasa Ramadan wajib. Enggak bisa, enggak usah puasa dan seterusnya. Barangkali anda masih ingat kisah bagaimana orang yang datang kepada Nabi mengadu bahwa dia telah jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan ketika dia puasa. Apa hukumannya? Berat sekali kan? Disuruh memberikan kuda, dia enggak tahu. Disuruh memberi makan, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, dia enggak tahu. Disuruh apa lagi? Memberi makan 60 fakir miskin, dia enggak tahu. Kemudian diberi keranjang kurma untuk dibagi-bagikan, ya. Dia sendiri butuh, ya. Akhirnya keranjang kurma itu untuk dia dan keluarganya. Luar biasa. Ya. Yang terakhir, yang bagi lil abdi nusratu dinillahi wadzabu anhu inda al-ibtila'i alaihi aw intihaki hurmatillah. Wajib bagi seorang hamba untuk menolong agama Allah ini, membela agama Allah ini terhadap orang-orang yang memusuhi dan ketika kehormatan-kehormatan Allah dilanggar. Jadi marahlah kita karena Allah, bencilah kita karena Allah. Jadi tidak selamanya marah itu buruk, tidak selamanya benci itu terserah. Ada buktun lillah, ya. Ada qutban lillah. Ada benci karena Allah, ada marah karena Allah. Apakah kita tidak benci kepada Fir'aun, Abu Jahal, Ibn Lahab? tentu dipertanyakan keimanan kita ketika kita tidak membenci Fir'aun, Jahat, Abu Lahab. Lihat Jibril ketika Fir'aun megap-megap seperti mau mengucapkan syahadat La ilaha illallah. Jibril ambil pasir disumpelkan ke mulutnya. Ya, kata Jibril, enak aja udah mau mati, tobat. Ya, ntar kalau sampai masuk surga, pokoknya benci Jibril. Ya, ada riwayat seperti itu. Berarti para malaikat membenci Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Bagaimana kita tidak membenci? Ghadban lillah, ya, bughdun lillah, benci karena Allah, marah karena Allah. Ya, hadis terakhir 642. Hadis terakhir dari bab ini. Hadis 642. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang haram terhadap neraka أو بمن تحرم عليه النار atau neraka haram bagi dia dia haram masuk neraka neraka haram menyiksa dia. Luar biasa orang itu. Ya, diharamkan masuk neraka, neraka diharamkan menyiksa dia. Siapa dia? Tahrumu ala kulli qaribin ayyin layyin sahlin. Neraka itu haram buat siapa? Buat orang yang qarib, dekat. Bagaimana sifat dekat yang dimaksud? Dia dekat kepada orang lain, ya, dengan temannya, dengan jamaahnya, dengan gurunya, dengan muridnya, dengan bawahannya, dekat. Gitu. Sifat dekat tentu tidak keras, tidak kasar, tidak kaku. Tidak bisa, kamu kurang segini, dihukum, gini gitu. Tidak seperti itu. Kori, dekat. Orang dekat itu kan salah dikit dimaafkan karena dekat. Ya, saya dekat dengan si fulan, saya ada kesalahan dengan si fulan, mungkin cepat dimaafkan karena dekat. Ya, ninggal, ya, oh, serempetan mobil, serempet mobil, begitu buka kaca temennya, ya dekat, jadi ya, maafkan. Coba kalau nggak kenal, ya minta ganti kan gitu. Ah, korip dekat. Kita dianjurkan seperti ini. Jadi kita itu memaafkan karena dekat. Hayyin, layyin, sahlin, semakna mudah, tidak kaku, tawadu. Ya. Orang hayyin itu orang yang mutawadhi. Orang tawadu itu kan dia tidak melihat orang lain sebagai orang yang selalu jauh di bawah dia, sejajar atau mungkin lebih tinggi. Nah, biasanya tidak semena-mena. Layyin, lembut, husnul muamalah, pergaulannya baik. Yang terakhir sahlin, mudah. Mudah, sama dia mudah. Ya. Salah sedikit dimaafkan, kurang-kurang sedikit dimaafkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan diharamkan masuk neraka. Ya. Maka jika antum menjadi pegawai negeri misalnya, penguasa misalnya, RT misalnya, lurah misalnya, bupati misalnya, ini kesempatan mudahkan urusan kaum muslimin, urusan rakyat mudahkan, kurang-kurang dikit, ya, salah-salah sedikit, gitu. Jangan sebaliknya. Gak ada yang kurang, gak ada yang salah, sudah pas semua, masih dipersulit. Ya, nah, tentu ini mafhum apa? Mafhum apa? Kalau orang yang mudah tadi diharamkan neraka, maka orang yang mempersulit apa? Mukhalafahnya kan kebalikannya. Waliyadzubillah, terancam neraka. Ya. Maka jelas ketika mempersulitnya itu sampai ke suwa. Jelas ancamannya ar-rasi wal murtasi wa huma finna. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ya. Dan akan disulitkan oleh Allah nanti. Doa Nabi yang kemarin kita bahas. Nabi mendoakan kepada siapapun yang menguasai umat ini. Kemudian dia menyulitkan umat ini, dipersulit, dipersulit, dipersulit. Fasqub 'alaihi. Ya Allah, sulitkan dia. Susahkan dia ya Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling mustajabah di muka bumi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang mempunyai kekuasaan terhadap umatku lalu dia memudahkan, maka mudahkanlah dia. Ya. Iya, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau membahas walaupun tidak terlalu panjang tentang sanad hadis ini. Ya, kesimpulannya wabil jumlati fal haditsu hasan. Kesimpulan beliau sama dengan kesimpulan Al Imam At-Tirmidzi bahwa hadis di atas hasan. Tidak sampai derajat sahih, tapi bisa dijadikan. Maka ketika ulama mengatakan hadal hadis laisa min sahihin, hadis ini tidak sahih, bukan otomatis dhaif, bisa hasan. Ya, tetapi jika para ulama mengatakan hadal hadis la yasihu, hadis ini tidak sah, berarti pasti dhaif. Ada dua lapan. Ya, fikul hadis ada tiga di sini. Makarimul ahlaki munajjatun min azabillah. Akhlak yang mulia ini bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ya. Enggak pernah salat sunat, enggak pernah puasa sunat, tapi akhlaknya bagus. Ya, bisa menyusul. Sudah kita baca hadisnya. Nah, jika akhlak mulia itu sampai ke derajat yang dalam hadis tadi, maka dia bisa menyelamatkan dari azab neraka. Yang kedua, husnul akhlaqi ma'an nasi minal iman. Akhlak yang baik terhadap sesama manusia ini bagian dari iman. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa akhlak bagian dari iman. Sholat bagian dari iman, puasa bagian dari iman, seluruh amal kebaikan bagian dari iman, mempengaruhi iman. Ini berbeda dengan orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa amal tidak ada hubungannya dengan iman. Mau beramal mau tidak, iman tetap. Mau maksiat atau tidak, iman tetap. Karena iman itu keyakinan. Maksud dengan sholat puasa keyakinan bertambah. Ya, mereka pakai rohyu, pakai akal. Adapun ahlu sunnah pakai jari, bahwa iman bertambah. Zadatum iman, nasalat surat al-anfal. Ya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, berarti iman bisa bertambah. Ketika sesuatu bisa bertambah, tentu bisa berkurang. Maka para imam menyimpulkan bahwa iman bertambah ketika beramal baik dan berkurang ketika bermaksiat. Yazidu bitta'ah wa yakutu bilta'ah. Yang terakhir, yang bagi tambihul muta'allim aw as-sami 'ala al-umur allati laha syak. Diharuskan kepada al-muta'allim. Siapa al-muta'allim? Para pelajar. Aw as-sami atau para pendengar jamaah, untuk memperhatikan ya terhadap tanbih. Ya, ya saya kira sudah masuk bisa kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berdoa. Mana yang lebih optimal? Orang yang mantan, orang yang mantannya bagus, tetapi akhlaknya kurang bagus, dengan orang yang tidak pernah mantan, tapi akhlaknya bagus. Manhaj ini sesuatu yang terbesar, karena dengan manhaj seseorang bisa benar agamanya atau salah. Adapun akhlak bisa diketahui kadang-kadang tanpa dalil. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah tapi jujur, amanah, ya. Karena memang itu semua bisa dengan apa. Adapun manhaj, tidak. Dan dengan manhaj yang hak, dengan manhaj yang bagus, insyaAllah ta'ala akan menuntun dia kepada akhlak yang bagus. Persis ketika Nabi dilapori adanya seorang yang akhlaknya buruk, suka bohong, suka berbuat maksiat, tapi orang tersebut sholat. Sholat kan bagian dari manhaj. Tentu sholat adalah sholat yang sesuai cara Nabi, karena tidak ada sahabat yang sholatnya menyimpang dari cara Nabi. Ketika Nabi dilapori bahwa ahli maksiat tersebut sholat, maka Nabi mengatakan, la'alla sholatahu tanhahu anhu. Mudah-mudahan sholatnya nanti bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat tersebut. Persis firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini tidak sesuai, tidak, ini bertentangan dengan sebuah hadis palsu yang mengatakan bahwa jika sholat seseorang itu tidak mampu mencegah dari perbuatan yang munkar, maka Allah tidak butuh. Ya, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas bertentangan dengan ayat tadi dan bertentangan dengan hadis sahih. Ya, itulah manhaj. Maka sekali lagi, manhaj yang benar bisa menuntun seseorang kepada akhlak yang baik. Karena akhlak ini kan buah. Sedangkan manhaj ini fondasinya, akarnya, ya. Bagaimana hukum seorang laki-laki yang rajin ibadah tapi masih suka memandang dan memberi senyuman dan perhatian pada wanita yang berubah mahal? Nah, ini tergantung pesanannya, ya. Kalau ini dilanjutkan dengan sebuah pernikahan, ya tentu baik, ya. Tapi kalau berhenti sampai di situ, tentu buruk sekali. Ini akhlak yang sangat buruk. Ketika seorang laki-laki tidak berniat untuk menikahi seorang wanita, maka haram bagi laki-laki tersebut untuk melihat berlama-lama, berduaan, ya, menikmati wajahnya walaupun sekedar dengan matanya, tidak. Kecuali ketika hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong dia, memberikan semangat kepada dia untuk menikahi wanita tersebut, ini pun akan lebih dari sekedar melihat wajah dan telapak tangan, sebagian ulama membolehkan. Lebih dari itu, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, jika ada sesuatu yang menyemangati engkau untuk menikahi seorang wanita, lakukan. Lakukan. Ya, karena Islam sangat menyukai pernikahan. Tetapi jika tidak ke arah situ, apalagi dia sudah beristri, sementara tidak ada kemampuan dan seterusnya, maka tutup mata rapat-rapat. Ya, tutup mata rapat-rapat, jaga pergaulan. Ya, ini jauh lebih menyelamatkan daripada keadaan. Saya sering, bahkan selalu diingatkan oleh Allah akan kesalahan-kesalahan saya di dalam setiap kajian, sehingga timbul penyesalan saat itu. Akan tetapi ketika pulang selepas kajian, saya merasa sering lupa atau tidak bisa menguasai diri sehingga saya berbuat kesalahan lagi, terlebih dalam emosi, di dalam menghadapi anak-anak dan istri. Bagaimana menghadapi barangkali seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Antola. Artinya seorang manusia, seorang muslim tidak mungkin berada dalam satu keadaan hatinya. Tentu ketika antum bersama anak istri, dengan ketika antum mendengarkan nasihat, tentu suasana hati akan berbeda, gitu ya. Tetapi jika yang antum maksud adalah antum tidak bisa mempraktekkan ilmu yang antum pelajari di kajian-kajian dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu buruk. Ngaji ini kan teori, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Maka jika bertemu teori dengan praktek, dikalahkan mana? Dikalahkan teorinya. Misalnya antum ada undangan makan, sementara ada jadwal ngaji rutin, ya, maka pilih mana? Pilih mana? Pilih undangan makan, karena itu bagian dari pengamalan ilmu. Kan wajib kita menghadiri undangan makan, walimah dan terus. Ada ibu minta ditemani ke satu tempat, sementara ada jadwal ngaji, maka pilih mana? Pilih temani ibu, karena itu bagian dari pengamalan ilmu. Kalau ngaji kan teorinya, gitu kan? Dan ngaji kan bisa kapan saja, artinya tiap pekan ada, mungkin sepekan bisa dua kali, tiga kali. Sementara saat itu dibutuhkan karena perintah seorang ibu, gitu ya. Jadi tinggalkan pengajian di saat ada waktu untuk mempraktekkan ilmu. Ya, maka praktekkan ilmu yang sudah kita terima ini di rumah tangga antum, di jual beli antum dan sebagainya. Bagaimana mengkompromikan hadis mengikuti sholat tarawih hingga selesai bersama imam dengan hadis sahih tarawih yang sesuai sunnah 11 rakaat, tetapi di lokasi sholat tarawih 23 rakaat? Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama imam itu imam berapa rakaat, kan gitu? Ya, itu imam yang mengikuti sunnah Nabi itu 11 rakaat. Ya, karena tidak ada sholat tarawih yang dicontohkan oleh Nabi kecuali ucapan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11, baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ini tidak dibantah oleh seorang sahabat pun. Tidak Abu Hurairah, tidak Ibnu Abbas, tidak Ibnu Umar, secara sharih. Jika para sahabat tahu bahwa Nabi pernah salat tarawih lebih dari 11, tentu ucapan Aisyah ini akan dibantah. Tidak ada bantahan. Berarti sudah disimpulkan ijma', sepakat para sahabat mengikuti ucapan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11. Berarti maksud Nabi sampai selesai, ya sampai 11. Gitu ya. Maka jika imam 23, 36 dan seterusnya kita dapat 11 pulang, maka ini sudah mengamalkan sabda Nabi sallallahu Bolehkah membatalkan sholat wajib untuk mendapatkan sholat berjamaah? Misal pada saat sholat belum ada jamaah, tapi setelah itu ada. Ini muskil, karena dia ini siapa? Ya. Kalau dia ini imam rawatib, maka ketika tidak ada jamaah, dia qomat dan jadi imam. Nah, yang lainnya mau ngikut atau tidak, bukan urusan dia. Dia sudah mendapatkan apa pahala sholat jamaah ini malam nubuhinya. Ya. Jika dia bukan imam rawatib, tentu dia kesalahan. Kenapa sholat wajib dulu, misalnya sholat asar, masjid. Kenapa tidak nunggu imam datang? Atau kemungkinan ketiga, ini di sebuah masjid, ya, atau tempat sholat yang tidak ada imam rawatib. Maka ya sudah, ketika antum sudah nunggu setengah jam nggak datang-datang, begitu antum apa sholat asar, ada yang datang, ya, ada yang datang bukannya ngemakmum antum tapi sholat sendiri, ya sudah. Inna malamalu, karena membatalkan amal tidak boleh kecuali untuk yang lebih besar, yaitu meninggalkan, membatalkan sholat qobliya apa duhur misalnya, untuk mengikuti jamaah duhur. Bolehkah berpuasa Senin saja atau Kamis saja pada puasa Senin Kamis? Kalau ada sesuatu mungkin, kalau ada sesuatu mungkin. Pas Senin ada kesibukan, pas Kamis ada sesuatu. Tapi kalau diniatkan saya mau puasa Senin saja, saya mau puasa Kamis saja, tentu ini tidak ada contoh dari Nabi. Apakah buat zakar termasuk bagian dari kemaluan? Iya, ini kemaluan laki-laki yang sebagian ulama mengatakan batal apabila disentuh, tapi sebagiannya tidak masih ini. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang berbeda manhaj? Tentu tidak boleh. Ya. Tentu tidak boleh, karena dengan demikian kita akan menganggap manhaj itu kecil. Ya. Berarti kita tidak melindungi kita dari syubhat. Orang yang berbeda manhaj tentu penuh dengan syubhat. Ya. Lihatlah dari siapa kau mengambil. Apakah memakai peci termasuk sunnah Rasulullah? Di dalam sholat Syekh Masyhur mengatakan termasuk yang disukai, disunahkan. Adapun di luar sholat, apakah ini sunnah? Ini tidak. Sebagian mengatakan iya, tetapi ada yang mengatakan tidak. Ya. Dan ada tambahan bahwa memakai penutup kepala ini atau peci ini tidak terikat dengan bentuk, tetapi terikat dengan keumuman. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak ketika mendapati satu kaum yang memakai penutup kepala berbeda dengan apa yang dia pakai, maka dia lupa. Dia mencari yang sama dengan yang dipakai oleh kaum muslimin di tempat tersebut. Ya, maka disunahkan kita memakai penutup kepala yang sama dengan kaum. Apa yang dilakukan orang tua jika ia menyadari bahwa ia belum diakikahi oleh bapaknya, dan apa yang dilakukan bapak jika ia belum melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya? Umur berapa anak-anaknya? Ketika anak-anaknya umur belum sampai mencapai 7 hari, maka siapkan akikah di hari ke-7. Karena yang dicontohkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi akikah adalah fi yaumis sabi'ah, di hari yang ke-7. Ya. Ada riwayat dari ke-14 dan 21, tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana kaidah mengatakan bahwa jika sebuah perintah dibatasi oleh waktu, maka ketika waktu itu sudah lewat, maka tidak sah lagi amal tersebut. Seperti kita salat subuh ketika matahari sudah terbit, tentu tidak sah. Kita salat zuhur setelah masuk asar, tentu tidak sah. Kita membayar zakat fitri setelah salat Id, tidak sah. Kita menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, tidak sah. Karena memang sudah ditetapkan waktunya. Begitu juga ketika kita akikah melewati hari ke-7, tidak. Karena Nabi sudah membatasi hari ke-7. Adapun riwayat bahwa Nabi mengakikahi dirinya ketika beliau sudah jadi Nabi, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, hadis tersebut diperselisihkan oleh para imam. Yang kedua, seandainya hadis itu sahih, maka belum bisa disimpulkan bahwa itu sunnah Nabi. Karena apa? Karena jika itu sunnah Nabi, tentu para sahabat akan berbondong-bondong mengikuti beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya akan menghakikati dirinya ketika sudah dewasa. Ini tidak ada riwayat. Ah, berarti ini khususiat Nabi. Seandainya riwayat tersebut sahih, ini keistimewaan Nabi, khususiat Nabi, berarti bukan sunnah Nabi. Sebab mustahil para sahabat meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi pekan depan kita libur karena masjid ini akan libur sekali ya. Para ulama banyak.